Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan pembahasan kita membahas Kitabut Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad Abdul Wahhab. Pada pertemuan yang telah lalu kita sudah memasuki bab yang ke-55 yang diberikan judul oleh Syekh Muhammad Abdul Wahhab, la yuraddu man sa'ala billah. Tidak boleh menolak orang yang dia meminta kepada kita dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang terakhir kita membahas penjelasan dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Sebelum kita lanjutkan penjelasan dalil, kita sedikit mengulang penjelasan dalil yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan disarah oleh para ulama. Dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah hadis yang sahih yang riwayatkan oleh Abu Daud dan Nasa'i dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sa'ala billah, barang siapa yang dia meminta dengan nama Allah. Alba pada kalimat ini kita jelaskan kemarin, yaitu ba al-qasam, ba yang bermakna huruf qasam. Sehingga makna man sa'ala billah ay fa idza qala laka, apabila ada seseorang berkata kepadamu, as'aluka billah ay maknanya uqsimu alayka billahi, ay maknanya adalah aku bersumpah kepadamu dengan nama Allah Subhanahu wa taala agar kamu memberikan sesuatu kepadaku. Ya. Kemudian Rasulullah bersabda, apabila ada orang yang meminta kepada kita dengan nama Allah, dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, fa'atuhu, maka berikanlah dia. Al-amru huna lilwujub. Ya, perintah di sini menunjukkan akan kewajiban, wajib bagi kita untuk memberikannya selama permintaan yang dia minta kepada kita tidak mengandung unsur perbuatan dosa atau mungkin dapat memudaratkan orang yang diminta. Ya, kalau misalnya memudaratkan sa'il atau mas'ulnya, orang yang meminta atau orang yang diminta, maka tidak wajib kita untuk memberikannya. Namun jika tidak, maka wajib bagi kita untuk memberikannya ta'dhiman lillahi ta'ala. Ini karena dalam rangka memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah bersabda, "Wa man ista'adza billah fa'idhuhu." Barang siapa yang dia meminta perlindungan kepada Allah, maka lindungilah dia. Ai maknanya, apabila ada seorang berkata kepada kita, a'udzu billahi minka, saya berlindung kepada Allah darimu, fa innahu yajibu 'alaika an tu'idahu, maka wajib atas kamu untuk melindungi orang tersebut, li'annahu, dikarenakan dia ista'adha bi'adhimin, telah berlindung dengan sesuatu yang sangat agung. Sebagaimana yang kemarin sudah kita bawakan dalilnya, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mendekati seorang wanita budak tahanan, ya. Kemudian beliau budak ini dia mengatakan, a'udzu billahi, ya saya berlindung kepada Allah darimu. Qala laha, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad udati bi'adhimin, sungguh kamu telah berlindung dengan sesuatu yang sangat agung. Ilhaqi bi ahlik, kembalilah ke keluargamu. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Akan tetapi dikecualikan yang demikian itu jika dia berlindung dari sesuatu perkara yang wajib bagi dia untuk melakukannya. Sebagaimana yang kemarin kita contohkan, misalnya kita memiliki seorang anak yang dia sudah wajib untuk sholat berjamaah di masjid, kita perintahkan dia, tapi dia mengatakan, "A'udzu billahi minka," maka kita tidak layak untuk melindunginya. Ya, karena sholat jamaah di masjid bagi seorang laki-laki hukumnya wajib. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah melindungi orang-orang yang meninggalkan kewajiban ataupun orang-orang yang dia melakukan suatu keharaman, maka tidak wajib bagi kita untuk melindunginya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man da'akum fa ajibuhu." Barang siapa yang dia mengundang kamu, maka penuhilah undangan tersebut. Dijelaskan oleh pensara, wa zahir hadis wujubu ijabati da'wah. Zahir dari hadis ini menunjukkan akan wajibnya bagi kita untuk memenuhi undangan. Fi kulli da'wah, setiap undangan. Dan ini adalah madhab ulama zahiriyah. Ya, yang namanya undangan berdasarkan hadis yang mulia ini, secara zahir hadis tersebut menunjukkan akan kewajibannya. Ini fi kulli da'wah, setiap undangan. Ini pendapatnya madhab zahiriyah. Akan tetapi pendapatnya jumhur ahli ilmi, kebanyakan dari ahli ilmi, annaha mustahabbah, bahwasanya memenuhi undangan itu hukumnya adalah mustahab. Kecuali undangan walimatul urs, maka itu hukumnya adalah wajib berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahrut ta'ami ta'amul walimah. Sejelek-jelek makanan adalah makanan walimah, yuda'a ilaihi al-agniya, yang diundang hanya orang-orang kaya, wa yumna'u fiha al-fuqara, dan orang-orang fuqaranya tidak diundang. Kemudian juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan undangan walimah ini, ya, di akhir sabdanya Rasul bersabda, "Wa man lam yujib faqad asallaha wa rasulahu." Barang siapa yang tidak memenuhi undangan walimah, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Maka tatkala dia tidak memenuhi undangan walimah, Rasulullah menghukumi telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, menunjukkan bahwasanya undangan walimah itu hukumnya adalah wajib. Kemudian Syaikh Shalih Al-Utsaimin mengatakan, wasawa'un kila bil wujub awil istihab fa innahu yustaratu lidzalika syurut. Sama saja apakah hukumnya itu wajib atau mubah atau yang disunahkan, maka memenuhi undangan itu ada beberapa syarat. Yang pertama, orang yang mengundang kita bukan orang yang sedang diboikot. Ya, kalau dia sedang diboikot, maka tidak wajib bagi kita untuk memenuhi undangan. Kemudian yang kedua, apabila di tempat undangan tersebut tidak ada kemungkaran yang kita tidak mungkin untuk menghilangkannya, maka tidak wajib bagi kita untuk datang. Karena kalau kita datang ke tempat undangan tersebut yang di situ ada kemungkaran, melazimkan bagi kita juga akan ikut melakukan kemungkaran. Ini bagi orang yang tidak mampu merubah kemungkaran di tempat tersebut. Namun jika dia termasuk dari orang yang mampu merubah kemungkaran tersebut, menghilangkan kemungkaran tersebut, maka wajib bagi dia untuk hadir lisababaini, karena dua sebab. Kalau seseorang dia bisa menghilangkan kemungkaran pada tempat tersebut, maka dia wajib untuk hadir karena dua sebab. Yang pertama adalah ijabatu dakwah, dalam rangka memenuhi undangan. Yang kedua adalah takyirul mungkar, dalam rangka merubah kemungkaran. Kemudian syarat yang ketiga adalah orang yang mengundang adalah seorang muslim. Maka apabila yang mengundang itu bukan orang muslim, maka tidak wajib bagi kita untuk memenuhi undangan tersebut. Tapi kalau dia orang muslim, maka wajib bagi kita untuk memenuhi undangan. Ala kaulin, atas suatu pendapat, ya, kecuali undangan walimah. Kemudian yang keempat, yang ini adalah merupakan pembahasan yang para ulama khilaf, ya, tentang pembahasan ini. Yang keempat yaitu ala yakuna kasbuhu haraman, yaitu harta yang diperoleh oleh orang yang mengundang ini bukan harta yang dihasilkan dengan cara yang diharamkan, ya. Karena melazimkan tatkala kita memenuhi undangan tersebut, melazimkan antakula ta'aman haraman, melazimkan bagi Anda memakan makanan yang haram. Akan tetapi sebagian ahlul ilmi mengatakan, makana muharraman likasbihi fa innama ithmuhu 'alal kasib, bahwasanya sesuatu yang haram, tatkala dia memperolehnya, maka dosanya itu bagi orang yang mencari harta dengan cara yang haram. La alaman akhadahu bitariqin mubahin. Ya bukan orang yang dia telah mengambil harta tersebut dengan cara-cara yang mubah. Bi khilafi ma kana muharraman li ainihi. Beda kalau memang haraman itu secara zatnya memang itu adalah suatu perkara yang haram. Seperti babi misalnya, minuman keras. Ini memang secara zatnya adalah sesuatu yang haram. Adapun makanan secara hukumnya, makanan yang mubah. Misalnya ini adalah secara hukum dari zatnya adalah suatu perkara yang mubah. Namun orang yang mengundang kita, dia membeli makanan tersebut diperoleh dari harta dia yang didapatkan dari perkara-perkara yang Allah haramkan, maka dosanya dikembalikan kepada orang yang mencarinya, bukan kepada orang yang mengambil harta tersebut dengan cara yang dibolehkan. Dan ini kata Syaikh Shalih Utsaimin, wahadal qaul wajihun qawiyyun, dan ini adalah pendapat yang lebih kuat. Ya, dalilnya adalah Rasulullah pernah berjual beli dengan orang-orang Yahudi, membeli makanan untuk keluarganya, dan pernah Rasulullah juga diberikan hadiah seekor kambing oleh orang-orang Yahudi di Khaybar. Kemudian juga Rasulullah pun pernah memenuhi undangan dari orang-orang Yahudi, wa minal ma'lum, dan diketahui ma'ruf bahwasanya orang-orang Yahudi sebagian besar harta yang mereka peroleh itu diambil dari harta riba atau diambil dari harta sogokan ataupun yang semisalnya. Tapi Rasulullah tetap memenuhi undangan mereka, ya, karena Rasulullah mengambilnya dengan cara yang dibolehkan. Ya. Kemudian yang kelima, syarat yang kelima, di dalam kita memenuhi undangan tidak sampai menggugurkan suatu kewajiban atau sesuatu yang lebih wajib. Apabila kita memenuhi undangan yang menyebabkan kita meninggalkan suatu kewajiban, maka hukumnya tidak wajib memenuhi undangan menyebabkan kita meninggalkan kewajiban yang lebih wajib. Maka seperti ini tidak wajib bagi kita untuk memenuhi undangan. Kemudian yang keenam, tidak memudorotkan orang yang diundang. Ya, seperti tatkala membutuhkan safar bagi kita, ya, untuk memenuhi undangan tersebut, maka ini boleh bagi kita tidak memenuhi undangan. Kemudian sabda yang selanjutnya, Rasulullah bersabda, "Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu." Yakni barang siapa yang seseorang dia berbuat kebaikan ilaika kepadamu dari kebaikan harta atau kebaikan amalan atau kebaikan dari perkataan dia, yang intinya dia melakukan suatu kebaikan baik terkait dengan harta yang dia berikan kepada kita ataukah amalan bantuan tenaga yang dia berikan kepada kita ataupun dari perkataan dia yang dia berbuat kebaikan kepada kita, maka kewajiban bagi kita adalah fakafi'uhu, membalas kebaikan tersebut. Ay, maknanya kita melakukan kebaikan yang ma'ruf seperti apa yang dia lakukan kepada kita. Kita balas kebaikan dengan kebaikan. Dijelaskan oleh pensyarah bahwasanya tatkala kita membalas orang yang melakukan kebaikan dengan kebaikan yang semisalnya atau bahkan mungkin lebih, ini ada dua faedah. Tatkala ada orang berbuat kebaikan kepada kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan bagi kita untuk membalas kebaikan tersebut dengan kebaikan yang semisalnya atau kalau memungkinkan yang lebih. Para ulama menjelaskan tatkala kita membalas kebaikan dengan kebaikan, ini ada dua faedah. Yang pertama adalah tasji'u dzawil ma'ruf ala fi'lil ma'ruf. Ini agar mendorong orang yang melakukan kema'rufan, ya, melakukan kebaikan agar dia lebih semangat melakukan kebaikan. Apabila ada orang dia melakukan kebaikan kepada kita, kemudian kita balas kebaikannya, maka orang ini dia akan bersemangat untuk melakukan kebaikan. Adapun alasan yang kedua, yang ini ada kaitannya dengan tauhid, ya, adalah seseorang manusia tatkala dia diberi sesuatu oleh orang lain, tentunya di dalam hati kita ini ada kecondongan hati, ya, terhadap orang tersebut. Dan ada salah satu jenis perasaan perendahan diri dan hina di hadapan orang tersebut. Di hadapan orang yang dia melakukan kebaikan bagi kita. Biasanya kita ini kalau diberi sesuatu oleh seseorang, maka mestinya di dalam hati kita ini ada kecondongan hati kita kepada orang tersebut. Dan ada nau'in tadhallul wal khudu' fi qalbihi. Ya, ada jenis perendahan diri dan ketundukan di dalam hati kita kepada orang yang dia telah melakukan kebaikan kepada kita. Wa ma'lumun, dan diketahui bahwasanya tahqiqat tauhid, bahwasanya perealisasian tauhid, seseorang yang dia merealisasikan tauhid dengan sempurna, la yatimu illa bi ayakuna alqalbu khalian min kulli ma siwallahi. Ya, adalah orang-orang yang benar, dia benar-benar mentahqiq tauhid, merealisasikan tauhid, yang dengannya dia bisa masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, tidaklah akan sempurna kecuali di dalam hatinya kosong dari segala sesuatu dari selain Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala ada orang yang dia melakukan kebaikan pada kita, sehingga kemungkinan hati kita ini ada unsur kecondongan kepada orang tersebut, untuk menghilangkan kecondongan tersebut adalah kita membalas perbuatan dia dengan kebaikan, sehingga hilanglah kecondongan hati kita kepada orang. Dan ini adalah merupakan tahqiq tauhid yang paling sempurna, yang beliau menjelaskan yang hanya dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar ya sempurna di dalam mentahqiq tauhid. Dan ini adalah suatu perkara yang sangat sulit. Jadi di antara kesempurnaan orang yang mentahqiq tauhid adalah dia mengosongkan hati dia dari segala sesuatu dari selain Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai apabila ada orang yang memberikan sesuatu kebaikan bagi dia, ya, agar hatinya tidak condong kepada orang tersebut, maka dia balas kebaikannya. Kemudian apabila dia tidak mampu untuk membalasnya, Rasulullah bersabda, fa ilam tajidu, apabila ya, kalian tidak memiliki ma tukafi'unahu, sesuatu untuk membalasnya, fadu'ulahu, maka doakanlah dia. Ya. Ini pun dalam rangka kita mengosongkan hati kita dari selain Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita ingin membalas orang ini, dia tatkala melakukan suatu kebaikan, ternyata kita tidak memiliki sesuatu untuk kita balas, maka kewajiban selanjutnya bagi kita adalah mendoakan kebaikan bagi orang ini agar dia diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan dia kebaikan, dan ini pun dalam rangka agar hati kita ini kosong dari selain Allah Subhanahu wa taala. Agar hati kita ini tidak ada unsur penyandaran hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan kita mendoakan orang ini, orang yang telah berbuat kebaikan pada kita, hatta tarau annakum qad kafatumu, sampai kalian mengetahui atau menyangka bahwa kalian memiliki sesuatu untuk membalas kebaikan orang tersebut. Jadi kalau ada orang melakukan kebaikan, berbuat kebaikan kepada diri kita, kewajiban kita yang pertama adalah membalas orang tersebut dengan kebaikan yang semisalnya. Namun apabila kita tidak memiliki sesuatu untuk membalasnya, maka kewajiban kita yang kedua adalah mendoakan dia. Sampai kapan kita mendoakan orang tersebut? Sampai kita merasa bahwasanya kita memiliki sesuatu untuk membalas kebaikan orang tersebut. Kalau tidak, maka kita masih terus wajib untuk mendoakannya. Oleh karena itulah, dari sini kita bisa ambil suatu faedah. Mengapa seorang anak itu selalu wajib mendoakan kedua orang tuanya sampai anak tersebut meninggal dunia, bukan sampai orang tua kita yang meninggal dunia? Karena tatkala orang tua kita sudah meninggal dunia tapi kita masih hidup, wajib bagi kita untuk terus mendoakan orang tua kita. Kenapa? Karena seorang anak tidaklah mungkin mampu membalas kebaikan kedua orang tua. Tidaklah mungkin seorang anak, walaupun dia adalah orang yang paling kaya, dia kerahkan semua hartanya untuk orang tuanya dalam rangka membalas kebaikan kedua orang tuanya, maka tidaklah mencukupi, tidaklah membalas ya kebaikan yang diberikan orang tua kepada diri kita. Oleh karena itulah, bagi setiap anak wajib bagi dia sampai dia mati untuk selalu mendoakan kedua orang tuanya. Karena memang kita tidak mampu untuk membalas kebaikan kedua orang tua. Begitu pula dengan ustadz-ustadz kita yang telah memberikan ilmu kepada kita, ilmu yang bermanfaat, yang kita tidak mungkin mampu membalas ustadz-ustadz kita, maka selayaknya bagi kita untuk mendoakan mereka-mereka di dalam doa-doa kita. Tatkala kita mendoakan kedua orang tua kita, jangan lupakan, kita doakan ustaz-ustaz yang pernah memberikan kebaikan ilmu pada diri kita. Ya, ini yang bisa kita sampaikan terkait dengan bab yang ke-55. Kita langsung masuk pada bab yang ke-56. Yaitu bab yang diberikan judul oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, babu la yus'alu biwajhillahi ilal jannah. Bab tidak boleh meminta dengan wajah Allah kecuali surga. Bab tidak boleh meminta dengan wajah Allah kecuali surga. Ada beberapa poin yang insya Allah kita akan bahas pada bab ini. Yang pertama adalah hubungan bab ini dengan kitab Tauhid. Yang kedua adalah penjelasan makna judul bab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu la yus'alu biwajhillahi ilal jannah. Ini diambil dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah hukum meminta dengan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat adalah penjelasan dalil. Kita langsung masuk pada poin yang pertama, yaitu hubungan bab ini dengan kitab Tauhid, yang ana ambil penjelasannya dari kitab I'anatul Mustafid yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Beliau mengatakan, bab ini dibawakan oleh Syekh rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya, yaitu kitab Tauhid, li'anna ta'zima sifatillahi ta'ala min ta'zimillah. Bahwasanya mengagungkan sifat-sifat Allah, di antaranya adalah wajah Allah subhanahu wa ta'ala, ini termasuk dari mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mengagungkan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, ini pun termasuk dari bentuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang namanya pengagungan itu hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, apabila seseorang dia tidak mengagungkan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, di antaranya adalah wajah Allah subhanahu wa ta'ala, maka hal ini menunjukkan rendahnya tauhid atau kekurangan tauhid yang ada pada dirinya. Ya. Ini hubungan bab dengan kitab tauhid. Tatkala seseorang dia meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan wajah Allah, sifat yang paling agung dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, ya, maka tidak boleh tidak yang kita minta itu harus surga. Karena kita meminta dengan zat Allah yang paling agung, yaitu wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dalam rangka mengagungkan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya, wa wajhullahi ta'ala, dan sifat Allah, wajah ini adalah sifat dari sifat-sifat Allah yang merupakan sifat dzatiyah, yang penetapannya telah mutawatir baik di dalil-dalil dari Alkitab maupun As-Sunnah ataupun ijma' dari para ulama sunnah, ahlu sunnah wal jamaah, akan penetapan sifat wajah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, wa yabqa wajhu rabbika, dan telah kekal wajah Allah, wajah Rabbmu yang maha memiliki keagungan dan kemuliaan. Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini menetapkan bahwasanya Allah memiliki wajah. Dan wajah adalah merupakan sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah sifati dengan jalal wal ikram, mulia, ya, maha agung dan maha mulia. Begitu pula firman Allah subhanahu wa ta'ala, kullu syai'in halikun, segala sesuatu musnah, binasa, illa wajahahu, kecuali wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat ini pun Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan sifat wajah. Adapun dari hadis yang sahih, ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah pernah bersabda, fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtagi bidzalika wajhallah. Sesungguhnya Allah mengharamkan neraka atas orang yang mengucapkan la ilaha illallah, yang dia ucapkan dalam rangka mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, Rasulullah menetapkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki wajah. Begitu pula hadis yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang dijadikan sebagai judul babnya, yaitu la yus'alu biwajhillahi ilal jannah. Ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh diminta dengan wajah Allah kecuali surga. Maka berdasarkan dalil-dalil, baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah, menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat wajah. Akan tetapi perlu kita pahami, tidak boleh kita menyamakan wajah Allah dengan wajah makhluknya. Ini pembahasan yang sering kita ulang-ulang. Ya. Di sini mu'alif membawakan sebuah perkataan dari seorang ulama, yaitu Nu'aim Ibni Hamad, yang beliau adalah merupakan syekhnya Al-Imam Bukhari dan juga ulama-ulama lainnya dari ulama-ulama salaf. Ya, beliau mengatakan, Man syabbahallaha bi khalqihi faqad kafara. Barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka sungguh dia telah kafir. Kalau ada orang menyerupakan Allah dengan makhluknya, Allah punya wajah, kemudian dia mengatakan wajah Allah itu sama dengan makhluk, maka dia telah kafir. Kenapa? Li'anna Allah jalla wa ala yaqul, dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai'un, Allah tidaklah serupa dengan sesuatu apapun. Barang siapa yang menyamakan ya sifat Allah dengan makhluknya, maka dia telah kafir. Karena hakikatnya dia telah menolak firman Allah subhanahu wa ta'ala, laisa kamitslihi syai'un. Dan juga barang siapa, wa man jahada ma wasafallahu bihi nafsahu, barang siapa yang dia juga menolak sifat-sifat yang Allah tetapkan sifat tersebut pada dirinya, faqad kafara, menyamakan sifat Allah dengan makhluk kafir, namun menolak sifat Allah ya yang Allah tetapkan untuk dirinya juga kafir. Li'anna Allah ta'ala yaqul, dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa huwa sami'ul basir, dan Allah adalah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Allah sendiri yang menetapkan bahwasanya Allah maha mendengar dan maha melihat. Maka barang siapa yang dia menolak sifat Allah, maka hakikatnya telah menolak firman Allah yang mulia ini. Wa yaqulu, dan juga Allah berfirman, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan wajah Allah subhanahu wa ta'ala, wajah Rabbmu ini tetap kekal, dzul jalali wal ikram, yang memiliki kemuliaan dan keagungan, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Jadi orang yang dia menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk, dia kafir. Berdasarkan firman Allah, laisa kamitsli syai'un. Dan orang yang menolak sifat Allah dari sifat-sifat yang Allah telah tetapkan untuk dirinya, dia juga telah kafir. Karena Allah berfirman, wa huwas sami'ul basir. Kemudian poin yang kedua, penjelasan makna dari la yus'alu biwajhillahi ilal jannah. Yang anak ambil dari kitab Qaulul Mufid, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau mengatakan, qauluhu, perkataan mu'alif, la yus'alu biwajhillahi ilal jannah, tidak boleh meminta dengan wajah Allah kecuali surga, ikhtalafa fil muradi bidzalika. Jadi para ulama berselisih maksud dari perkataan la yus'alu biwajhillahi ilal jannah ala kaulaini dengan dua pendapat. Jadi ada para ulama berpendapat akan makna la yus'alu biwajhillahi ilal jannah. Pendapat yang pertama, anal murada, bahwasanya yang dimaksud dengan sabda Rasulullah yang dijadikan sebagai judul bab oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, la yus'alu biwajhillahi ilal jannah, maksudnya adalah la tas'alu ahadan minal makhlukina biwajhillah. Janganlah kalian meminta kepada seorang pun dari makhluk dengan wajah Allah. Kalau kalian meminta kepada makhluk, ya, jangan, enggak boleh dengan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi apabila kalian meminta seseorang dari makhluk, fala tas'alhu biwajhillah, maka janganlah kalian ini memintanya dengan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa tatkala kita meminta kepada makhluk tidak boleh dengan menyebut wajah Allah subhanahu wa ta'ala? Li'annahu la yus'alu biwajhillahi ilal jannah. Karena tidak boleh kita meminta dengan wajah Allah kecuali surga. Ya, sementara yang namanya makhluk tidaklah mampu memberikan surga. Makhluk tidak memiliki surga. Yang memiliki surga adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala kita meminta kepada makhluk dengan wajah Allah, maka yang harus kita minta seharusnya kalau meminta dengan wajah Allah adalah meminta surga. Sementara makhluk ini tidak memiliki surga. Sehingga kalau ada orang meminta kepada makhluk, mutlak tidak boleh dengan wajah Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta kepada makhluk dengan perantara biwajhillah, ya fulan, as'aluka biwajhillah, wahai fulan, saya minta dengan wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini mutlak tidak boleh. Seseorang minta kepada makhluk dengan wajah Allah, mutlak tidak boleh. Kenapa? Karena kalau kita meminta dengan wajah Allah, yang kita minta harus apa? Surga. Atau sesuatu yang mendekatkan diri kita ke dalam surga. Sementara makhluk tidak memiliki surga. Sehingga tatkala kita meminta kepada makhluk, mutlak tidak boleh meminta dengan wajah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, makna dari la yus'alu biwajhillahi ilal jannah, tidak boleh meminta dengan wajah Allah kepada kecuali surga, yaitu apabila kita meminta kepada Allah. Sekarang yang kedua mintanya kepada Allah. Tadi yang pertama mintanya kepada siapa? Kepada makhluk. Kalau minta kepada makhluk mutlak enggak boleh. Minta kepada makhluk dengan wajah Allah, bagaimanapun kondisinya, apapun yang dia minta, hukumnya tidak boleh. Karena makhluk tidak memiliki surga. Tidak mampu untuk memberikan surga. Adapun kalau kita meminta kepada Allah, ya, kemudian kita tatkala meminta kepada Allah, ya Allah as'aluka biwajhikal karim, ya Allah saya meminta kepadamu dengan wajahmu yang mulia, maka tidak boleh tidak yang kita minta itu harus surga. Tidak boleh yang lainnya. Tidak boleh dalam perkara urusan dunia. Oleh karena itulah hukum meminta dengan wajah Allah, ya sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, ada dua keadaan. Apabila meminta kepada Allah dengan wajahnya yang mulia, surga, atau sesuatu yang bisa mendekatkan diri kita kepada surga, maka ini hukumnya jaiz, boleh. Ya Allah, dengan wajahmu yang mulia, masukkanlah kami ke dalam surga Firdaus. Monggo silakan. Ya Allah, dengan wajahmu yang mulia, mudahkanlah kami di dalam melakukan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Maka hukumnya boleh, jaiz. Tapi kalau meminta dengan wajah Allah yang mulia, amra min umuri dunia, perkara dari perkara-perkara dunia, maka ini minal makruhat. Termasuk dari perkara yang dimakruhkan, yang dapat mengurangi kesempurnaan tauhid yang ada pada diri seseorang. Misalnya kita berdoa kepada Allah, ya Allah, Allahumma inni as'aluka, dicontohkan oleh Syaikh Shalih Utsaimin, Allahumma inni as'aluka biwajhikal karim, antarzuqani manzilan jamilan. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan wajahmu yang mulia, agar engkau memberikan aku rizki rumah yang bagus, harta yang melimpah. Maka ini hukumnya makruh. Tidak boleh. Ya, kalau kita meminta kepada Allah dengan wajahnya yang mulia, maka tidak boleh tidak yang kita minta harus surga, atau sesuatu yang bisa mendekatkan diri kita ke dalam surga. Tapi kalau minta perkara-perkara dunia, maka hukumnya dimakruhkan. Sebagaimana dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dari Jabir bin Abdullah, bahwasanya beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la yus'alu biwajhillahi ilal jannah. Ya, tidak boleh diminta dengan wajah Allah kecuali surga. Insyaallah hadisnya sangat jelas, ya. Dari hadis yang mulia ini dapat kita ambil suatu faedah, fawaid. Yang pertama, menetapkan sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wajibnya bagi kita untuk mengagungkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena wajah Allah adalah sifat yang sangat agung, maka tatkala kita meminta kepada Allah dengan wajahnya yang mulia, maka tidak boleh tidak yang kita minta haruslah surga. Kemudian yang ketiga adalah larangan meminta sesuatu yang hakirah, sesuatu yang rendah, biwajhillahi, dengan wajah Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatu selain surga adalah rendah. Dunia ini adalah suatu perkara yang sangat rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak layak bagi kita untuk meminta kepada Allah dengan wajahnya yang mulia. Tapi kalau kita meminta kepada Allah tanpa dengan perantara wajahnya yang mulia, maka berdoa kita, maka tidak masalah kita meminta hal-hal yang terkait dengan dunia. Ya Allah, berilah saya rumah yang bagus, tidak masalah. Hukumnya mubah-mubah saja. Ya. Akan tetapi kalau kita memintanya dengan wajah Allah yang mulia, maka tidak boleh tidak yang kita minta harus surga dalam rangka memuliakan sifat Allah, yaitu wajah Allah Subhanahu wa taala. Kita langsung masuk pada bab yang selanjutnya. Bab yang ke-57. Yang diberikan judul oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Babu Maja'a Fillau, yakni minal nahi an dzalika. Bab apa-apa yang datang penjelasannya, baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah, akan larangan mengucapkan kalimat lau. Kalimat seandainya. Andai kata, jikalau, kalau saja, ataupun yang semisalnya. Poin-poin insyaAllah kita akan bahas. Yang pertama adalah hubungan bab ini dengan kitab Tauhid. Yang kedua adalah hukum penggunaan kalimat lau. Kemudian yang ketiga adalah penjelasan dalil. Dan pada bab ini ana banyak mengambil dari kitab Al-Qawlu Mufid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan juga kitab I'anatul Mustafid. Kita langsung bahas poin yang pertama, yaitu hubungan bab ini dengan kitab Tauhid yang ana ambil dari kitab I'anatul Mustafid dan juga kitab Tamhid yang ana ringkas menjadi satu, yang intinya dikatakan bahwasanya beriman terhadap takdir. Beriman terhadap takdir ini ahadu arkanil iman as-sitta. Ini termasuk dari rukun keimanan yang 6. Wa huwa dakhilun fit tauhidi, dan ini masuk ke dalam tauhid. Jadi beriman terhadap takdir ini termasuk dari salah satu rukun iman yang 6, dan ini adalah merupakan masuk ke dalam bagian tauhid. Dan sebaliknya, seseorang yang tidak beriman terhadap takdir ini dapat menafikan tauhid yang ada pada diri seseorang dan juga dapat menafikan keimanan pada diri seseorang. Barang siapa yang menolak mengingkari takdir, fa innahu kafirun billahi wala tauhida lahu, maka dia telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia tidaklah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, wala dina lahu, dan tidak ada agama bagi dia. Ya, insyaAllah masalah bab ini, masalah pembahasan takdir sebenarnya, nanti ada bab khusus yang membahas tentang hukum orang yang mengingkari takdir. Lalu apa hubungannya dengan perkataan lau? Perkataan lau, seandainya, terkadang diucapkan oleh seseorang ini dalam rangka menolak takdir. Seseorang tatkala dia mengucapkan kalimat seandainya ini, di dalamnya ada unsur penolakan terhadap takdir. Misalnya orang dia dilahirkan dari kedua orang tua yang miskin sehingga dia melarat. Kemudian dia mengatakan, coba seandainya saya tidak dilahirkan dari kedua orang tua yang miskin, mungkin saya tidak akan melarat sampai sekarang ini. Dari perkataan dia ini berarti dia mengingkari akan takdir Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan dirinya lahir dari kedua orang tua yang miskin. Nah, maka dari perkataan lau ini ada unsur penolakan terhadap takdir. Ya, sementara beriman terhadap takdir ini adalah salah satu bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang menolak takdir tadi dikatakan oleh pensyarah adalah tidak ada tauhid pada dirinya dan tidak ada agama pada dirinya. Karena kalau orang mengingkari takdir secara mutlak, maka dia telah keluar dari Islam. Sebagaimana insyaallah akan datang penjelasannya pada bab orang-orang yang mengingkari takdir. Babu maja'a fi mungkari takdir. Itu bab apa-apa yang telah datang penjelasannya tentang hukum orang yang mengingkari takdir. Kita langsung masuk pada poin yang kedua, yaitu hukum penggunaan kalimat lau. Yang ambil dari kitab Qawlul Mufid, Sarah Kitabut Tauhid yang ditulis oleh Syaikhul Utsaimin. Beliau mengatakan, isti'malu hadhil kalima lahu thalathu halat. Penggunaan kalimat lau seandainya, jikalau andai kata atau kalimat-kalimat yang bermakna dengan kalimat seandainya ini, ada 3 keadaan. Yang pertama adalah an-nahyu. Yang pertama dilarang. Yakni idza ata bilau fi khamsi suwar. Yaitu apabila kalimat lau itu didatangkan dengan 5 bentuk. Ya, jadi apabila didatangkan kalimat lau fi khamsi suwar dengan 5 bentuk. Yang pertama adalah digunakan fil i'tiradi ala syar'i. Kalimat lau digunakan dalam rangka memprotes syariat. Ini keadaan yang pertama adalah dilarang. Dan yang dilarang ini ada lima bentuk. Yang pertama kalimat lau seandainya ini digunakan oleh seseorang fil i'tiradi ala syar'i dalam rangka memprotes syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza muharramun. Dan kata Syaikh Shalih Utsaimin, dan ini adalah hukumnya haram, wa qad yasilu ilal kufri, dan terkadang sampai derajat kekufuran. Dalilnya beliau bawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 168. Allah berfirman, menukil perkataan orang-orang munafik, lau atauna ma kutilu. Seandainya mereka mentaati kami, ma kutilu. Niscaya mereka tidak akan terbunuh. Dijelaskan oleh Syaikh Shalih Utsaimin, perkataan ini yang diucapkan oleh orang-orang munafik yang gembongnya adalah Abdullah bin Ubay bin Sahlul, ini terjadi pada peperangan Uhud. Fi ghazwatil Uhud, pada peperangan Uhud, ya, tatkala di pertengahan perjalanan, takhallafa athna at-tariq Abdullah bin Abi Umayyah. Maka di tengah-tengah perjalanan menuju Uhud, Abdullah bin Umayyah ini menyelisihi kaum muslimin. Sampai sepertiga dari pasukan yang awal-awal berangkat ke Madinah, kaum muslimin bersama sebagian dari orang-orang munafik yang mereka memiliki makar tipu daya, ya, pada awal-awalnya mereka sengaja ikut bersama kaum muslimin, tapi di tengah perjalanan Abdullah bin Ubay bin Sahlul ini untuk mengendorkan semangat kaum muslimin di pertengahan perjalanan menggembos-gembosi kaum muslimin, mengajak mereka untuk kembali ke Madinah. Di tengah perjalanan Abdullah bin Ubay ini, ya, dia kembali. Ini sepertiga fi nahwi thuluthi jais, sepertiga dari pasukan yang awal-awal dari Madinah ingin menuju ke Uhud, mereka pulang. Kemudian terjadilah apa yang terjadi, ya, pada perang Uhud, kaum muslimin, para sahabat sekitar 70. Ya, para sahabat, mereka mati syahid. Istashhada minal muslimin 70 rajulan. Tatkala kaum muslimin kembali ke Madinah, i'tarada al-munafikuna ala tasri'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang munafik ini dia memprotes syariat Rasulullah yang mewajibkan untuk berjihad pada saat itu. Syariat Rasulullah adalah berjihad. Mewajibkan bagi orang yang mampu untuk berjihad, berjihad. Melawan orang-orang musyrikin di Uhud. Dan Allah mentakdirkan kaum muslimin mengalami kekalahan. Dengan sebab karena sebagian dari kaum muslimin tidak mau mengikuti aturannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala kaum muslimin sampai ke Madinah, qalu, orang-orang munafik berkata, lau atauna wa raja'u kama raja'na ma kutilu. Seandainya mereka kembali mentaati kami dan mereka kembali sebagaimana kami kembali, ma kutilu, niscaya mereka tidak akan terbunuh. Fa ra'yuna, maka pendapat kami untuk kembali ke Madinah, enggak usah ke Uhud, khairun min syar'i Muhammadin, lebih baik dari syariatnya Muhammad yang memerintahkan kalian untuk berjihad. Ya, ini perkataan lau digunakan dalam rangka memprotes syariat. Wa hadza muharramun wa qad yasilu ilal kufri. Dan ini adalah hukumnya haram dan bisa sampai derajat kekufuran. Ya, coba seandainya Allah tidak mensyariatkan poligami, tentunya rumah tangga saya tidak akan berantakan. Dia katakan ini mungkin, ya, kalau seandainya niatnya adalah dalam rangka memprotes syariat poligami, maka haram. Waqad yasilu ilal kufri. Atau syariat-syariat yang lainnya. Ya, dia ucapkan lau seandainya ini tidak diharamkan, seandainya ini tidak diharamkan. Ya, maka kalau dia ucapkan kalimat lau ini dalam rangka memprotes syariat, hukumnya haram dan terkadang bisa sampai kepada kekufuran. Kemudian yang kedua, kalimat lau digunakan dalam rangka memprotes takdir. Wa hadza muharramun aidan. Dan ini juga hukumnya haram. Beliau bawakan surah Al-Imran ayat 156. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian seperti orang-orang yang mereka kafir. Wa qalu li ikhwanihim, yang mana mereka berkata kepada kalian, kepada orang-orang muslimin, idza darabu fil ardi, tatkala mereka melakukan perjalanan di muka bumi, au kanu ghuzzan, atau mereka berperang, yang mereka mengatakan law kanu indana ma matu wa ma kutilu, ay law annahum baqau ma kutilu, ya seandainya law kanu indana, seandainya mereka bersama kita, ma matu, niscaya mereka tidak akan mati, wa ma kutilu, dan mereka tidak akan terbunuh. Ay maksudnya adalah law annahum, seandainya mereka baqau tetap bersama kita, ma kutilu, maka niscaya mereka tidak akan terbunuh. Fahum ya'tariduna ala qadarillahi ta'ala, mereka ucapan ini dalam rangka menolak takdir Allah, yaitu berupa kematian. Yang namanya kematian pasti akan menjemput diri kita, ya, dimanapun dan kapanpun, yang ini adalah dikaitkan dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak boleh bagi kita untuk memprotes takdir Allah subhanahu wa ta'ala, baik dengan kalimat law ataupun tidak dengan kalimat law. Memprotes takdir hukumnya adalah haram dan bisa sampai kepada kekufuran, sebagaimana insya Allah nanti kita akan jelaskan. Kemudian yang ketiga, dan ini yang banyak sekali diucapkan oleh seseorang, ya, sebagaimana yang jelas oleh Syaikh Shalih Utsaimin, wa yaqau katsiran, dan ini banyak sekali terjadinya, yaitu kalimat law digunakan dalam rangka penyesalan. Kalimat law digunakan dalam rangka penyesalan. Syaikh Shalih Utsaimin mencontohkan misalnya seperti seorang laki-laki yang bersemangat untuk memberi sesuatu, ya, membeli sesuatu mungkin untuk dia jual kembali, dan dia menyangka dia akan memperoleh keuntungan yang sangat banyak. Ternyata dia rugi. Ternyata, ya, tatkala dia membeli barang tersebut, dia malah rugi, padahal dia menyangka itu untung. Kemudian dia mengatakan, "Lau ani mastaraituhu ma hasala li khusran." Seandainya aku tidak membelinya, tentu tidak akan tertimpa kepadaku kerugian. Atau mungkin biasanya kita mungkin ada persimpangan jalan, biasanya kita jalannya lurus misalnya, kemudian kita berpikir, sekali-kali saya beloklah, jalan lainlah. Kemudian Allah mentakdirkan uang kita jatuh, atau mungkin kita kecelakaan, kemudian terpetik dalam hati kita, ya, coba seandainya tadi saya enggak lewat sini, ya, coba saya tadi lurus aja deh, mungkin saya tidak akan celaka misalnya. Ya. Ya, masa andainya terpetik dalam hati kita atau bahkan terucap oleh lisan kita, maka kalimat law yang kita ucapkan itu berarti dalam rangka penyesalan. Ya, maka yang seperti ini hukumnya haram. Maka kalau kita dalam keadaan seperti itu, wajib bagi kita untuk mengatakan apa? Qadarullahu wa masya'a fa'ala. Ini adalah merupakan takdir Allah dan merupakan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang ketiga ini, ya, sekali lagi dijelaskan oleh Syaikh Shalih Utsaimin, ini adalah kalimat law yang banyak sekali kita ucapkan tanpa kita sadari. Law digunakan dalam rangka penyesalan dan ini adalah hukumnya haram. Kemudian yang keempat, kalimat law digunakan fil ihtijaji bil qadari al maksiyah. Kalimat law digunakan sebagai hujjah dengan takdir atas maksiat yang dia lakukan. Dia berdalil dengan takdir dengan menggunakan kalimat law atas maksiat yang dilakukan oleh seseorang. Sebagaimana perkataan orang-orang musyrikin di dalam surah Al-An'am ayat 148, mereka mengatakan "Lau syaa'allahu ma asyrakna." Ya, ini perkataan orang-orang musyrikin yang mereka mengatakan law ini dalam rangka berdalil dengan takdir atas maksiat kesyirikan yang mereka lakukan. Lau syaa'allahu, seandainya Allah menghendaki, ma asyrakna, tentulah kami tidak akan melakukan kesyirikan. Kesyirikan yang kami lakukan ini adalah takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti memang Allah menghendakinya. Jadi mereka berdalil dengan takdir atas kesyirikan yang mereka lakukan. Begitu juga firman Allah subhanahu wa ta'ala surah Az-Zukhruf ayat 20. Ya, Allah berfirman, "Lau syaa'ar rahmanu ma 'abadnahum." Seandainya Allah menghendaki, niscaya kami tidak akan beribadah kepada mereka. Ya, seandainya Allah menghendaki, niscaya kami tidak akan beribadah kepada mereka. Mereka berdalil akan takdir Allah atas perbuatan kesyirikan yang mereka lakukan. Dan ini pun pernah terjadi pada zaman Umar bin Khattab. Tatkala ada seseorang mencuri, dia bertakdir, berdalil dengan takdir ya Umar, ya saya mencuri ini sudah merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak bisa disalahkan intinya. Maka Umar bin Khattab pun memotong tangan orang ini dan mengatakan, saya pun memotong tangan sampean ini adalah sudah merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang berdalil dengan takdir, maka lawanlah juga dengan takdir. Kemudian yang kelima, penggunaan kalimat lau fitamani syarri untuk angan-angan yang buruk. Menggunakan kalimat lau untuk angan-angan yang buruk, maka ini hukumnya dilarang. Wadaliluhu hadithu al-arba'ati nafar. Dalilnya adalah tentang empat kelompok manusia yang Rasulullah pernah bersabda, yang maknanya bahwasanya dunia ini diciptakan untuk empat kelompok manusia. Yang pertama adalah manusia yang diberikan harta dan ilmu. Yang kedua adalah manusia yang diberikan ilmu tapi tidak diberikan harta. Manusia yang ketiga yang diberikan harta tapi tidak diberikan ilmu. Dan yang keempat, yang sengsara dunia dan akhirat, manusia yang tidak diberikan ilmu dan harta. Adapun yang kelompok yang ketiga, manusia yang diberikan harta tapi tidak diberikan ilmu, sehingga dia gunakan hartanya dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Kelompok yang ketiga, manusia yang diberikan harta tapi tidak diberikan ilmu, sehingga dia gunakan hartanya ini dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang keempat, orang yang tidak diberikan harta dan ilmu melihat apa yang dilakukan oleh jenis kelompok yang ketiga, manusia yang ketiga, yang melakukan kemaksiatan dengan harta yang dia miliki. Kemudian berkatalah orang ini, berandai-andai dengan andai yang buruk. Lau annali malan, la amiltu bi amali fulan. Coba seandainya saya punya harta, ya, nisaya la amiltu bi amali fulan. Nisaya saya akan beramal seperti amalan si fulan. Wah enak banget si fulan, gonta ganti pacar. Wah saya kalau punya harta nih, tak seperti si fulan. Ataupun yang semisalnya. Fahada tamani syarron. Ini adalah angan-angan yang jelek. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berkata, fa huwa bi niyatihi, maka dia sesuai dengan niatnya, fawizruhuma sawa. Dan balasan keduanya, dosa keduanya adalah sama. Ya, ini kelompok yang keempat adalah kelompok yang sengsara dunia dan akhirat. Sampai mati dia enggak punya harta. Ya, sampai mati dia enggak punya harta, tapi karena angan-angannya yang jelek, dia berangan-angan yang jelek dengan kalimat, seandainya saya memiliki harta, niscaya saya akan beramal seperti amalan fulan. Maka Rasul mengatakan, fahuwa biniyatihi, maka dia sesuai dengan niatnya, fawizruhuma sawa. Dan dosa di antara keduanya adalah sama. Kemudian yang kedua, keadaan yang kedua adalah yang istihbab, yang disukai. Yang disukai adalah idza ata billau fitamani alkhair. Jika kalimat lau itu digunakan dalam rangka angan-angan yang baik. Dalilnya sama sebagaimana yang tadi kita sampaikan. Tentang kelompok jenis yang pertama. Yang dia diberikan harta dan ilmu. Sehingga dia gunakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kelompok yang kedua. Yang dia diberikan ilmu tapi tidak diberikan harta. Dia berangan-angan, masya Allah. Seandainya lau anna limalan. Seandainya saya punya harta seperti si fulan. La amiltu bi amali fulan. Niscaya saya akan beramal seperti amalan fulan. Masya Allah fulan, dia bisa pergi haji, bisa umrah, bisa menyantuni orang-orang miskin. Wah saya kalau punya harta nih kayak si fulan, la amiltu bi amali fulan. Niscaya saya akan beramal seperti amalan si fulan. Orang ini mengangankan sesuatu yang baik. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa huwa bi niyatihi. Dia sesuai dengan niatnya, fa ajruhuma sawa, maka pahala keduanya sawaun, kata Rasulullah, adalah sama. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Ini riwayat oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi. Kemudian yang ketiga, keadaan yang ketiga adalah yang boleh. Yang boleh ini ada dua keadaan. Kalau dijelaskan oleh Syaikhul Utsaimin ada satu keadaan, tapi yang Anda dapatkan dari penjelasan seorang ustaz ini ada dua keadaan. Yang pertama sebagaimana yang dijelaskan oleh Syaikhul Utsaimin, itu idza ata billau ala jihatil ikhbar. Jika lau itu diucapkan ya hanya sekedar pengabaran saja. Seperti ada orang bertanya, kita ikut kajian Ustaz Firanda misalnya, ada orang tanya, antum ikut kajian enggak tadi? Kemudian kita mengatakan, lau hadarta darsa, seandainya sampean mengikuti kajian tadi itu, niscaya sampean akan mendapatkan faedah yang sangat banyak. Ya, kita mengabarkan perkataan lau ini, maka hukumnya adalah boleh. Yang kedua adalah untuk angan-angan, cita-cita yang akan datang, tapi terkait dengan angan-angan yang mubah. Seandainya saya nanti gajian yang pertama, saya mau beli motor, atau saya mau makan apa misalnya. Maka yang seperti ini hukumnya adalah mubah. Ya, hukumnya adalah mubah. Kemudian kita masuk pada penjelasan dalil, karena penjelasan dalilnya ini insyaAllah cukup panjang. InsyaAllah kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang insyaAllah ta'ala. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhana wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.